الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله juga para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk meneruskan kajian kitab Al-Usul As-Salasah yang pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, dan poin yang sudah kita bahas adalah tentang salah satu poin dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat. Dan tanda kiamat sudah kita terangkan ada empat. Pertama, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Kedua, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan terus masih berlangsung terjadi. Ketiga, tanda-tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Dan keempat, tanda-tanda besar. Tanda besar ada 10 seperti yang sudah kita kupas pada pertemuan yang lalu. Dan tanda besar pertama dari hari kiamat adalah munculnya Dajjal la'natullahi alaih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengupas beberapa hal yang berkaitan dengan Dajjal, tentang makna Al-Masih pada diri Dajjal, tentang ciri-ciri fisik Dajjal, tentang beberapa katakanlah yang dianggap kesaktian Dajjal, fitnah-fitnah Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, serta bagaimana apabila kita ingin terhindar atau aman dari fitnah Dajjal. Ada 4 poin yang sudah dijelaskan kemarin. Pertama, isti'adzah, ta'awudz kepada Allah, berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Kedua, menjauhi sejauh-jauhnya apabila kita mendengar ada berita tentang munculnya Dajjal. Ketiga, membaca surah Al-Kahfi. Dan terakhir, apabila memungkinkan kita berlindung di Mekah dan Madinah, karena kedua kota itu merupakan dua kota yang tidak akan termasuki oleh Dajjal karena dijaga oleh para malaikat. Kita juga sudah menjelaskan tempat keluarnya Dajjal, berapa lama Dajjal merajalela di muka bumi ini. Masih berbicara tentang Dajjal, Dajjal akan mati pada hari ke-40 dari kehidupan atau setelah keluarnya dia ke muka bumi ini. Dan satu-satunya yang bisa membunuh Dajjal hanyalah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang kelak pada akhir zaman turun ke muka bumi untuk membunuh Dajjal. Dan turunnya Isa alaihi salatu wassalam ini pun termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat, yang nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang turunnya Isa alaihissalam. Dan pembahasan itu amat sangat penting mengingat banyaknya orang-orang yang tidak mempercayainya atau mengingkarinya dari kalangan kaum muslimin. Nanti akan kita kupas dalil-dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan, bainamahum ay al-juyus al-islamiyah yu'iduna lil-qital yusawuna sufuf id uqimatis salah fayanzilu Isa ibn Maryam fa'ammahum fa'idha ra'ahu aduullah zaba kama yudhubul malah filma falau tarukahu lan zaba hatta yahlik walakin yaqtuluhu Allahu biyadihi fayurihim dammahu. Ketika tentara kaum muslimin sudah mempersiapkan perang melawan Dajjal dan para pengikutnya, dan mereka berkumpul di Madinah saat itu, mereka sudah menyusun shaf atau barisan, tiba-tiba dikomatkanlah sholat, lalu turunlah Isa bin Maryam lalu mengimami mereka. Keterangan Nabi Isa mengimami mereka ini nanti ada penjelasan lebih jauh. Ketika musuh Allah yaitu Dajjal melihat Isa, melelehlah seluruh tubuhnya sebagaimana melelehnya garam ketika kena air. Seandainya dibiarkan begitu, pastilah dia akan meleleh terus sampai dia binasa. Akan tapi Allah ingin membunuh Dajjal dengan tangan Nabi Isa, lalu Allah memperlihatkan darahnya kepada mereka. Hadis ini bisa kita temukan dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fitan, Bab Fathul Qasthatiniyah, yang hadisnya bisa kita temukan pada nomor 2897. Dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Al-Hakim, dan yang lain-lain dari Abu Umamah dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, wa imamuhum ay imamul muslimin alladhina yu'iduna al-qital rajulun salih fabainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihim as-subh idh nazala alayhim Isa ibn Maryam as-subh faraja'a dhalika al-iman yanqus liyataqaddama Isa fayadha'u Isa yadahu bayna katifayhi thumma yaqulu lahu taqaddam fayusalli fa innaha laqa uqimat fayusalli bihim imamuhum fa idzan saraf qala Isa iftahu al-bab fayaftahuna wa wara'ahu ad-dajjal ma'ahu 70 alfa yahudi kulluhum dhu sayfin. Kata Nabi SAW, imam kaum muslimin yang mempersiapkan pasukan untuk memerangi Dajjal adalah seorang laki-laki yang soleh. Ketika sang imam sudah maju untuk memimpin sholat subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam kepada mereka. Lalu sang imam pun mundur agar Isa maju mengimami mereka. Tapi Isa kemudian meletakkan tangannya di antara kedua bahu imam itu, kemudian berkata, majulah dan sholatlah memimpin kami, karena sholat ini telah dikomatkan untukmu. Lalu sang imam pun sholat mengimami mereka. Begitu selesai sholat, Isa kemudian berkata, bukalah gerbang pintu Madinah. Lalu pintu gerbang Madinah pun dibuka, dan di balik pintu itu ada Dajjal yang disertai diikuti oleh 70 ribu Yahudi. Semuanya sudah memegang pedang yang sedang terhunus. Apa yang terjadi? Fa'idha nadhara ilaihi Dajjal zaba kama yadhubul malah filma fayantoliku hariban. ketika Dajjal melihat Isa alaihi salam, maka tubuhnya pun meleleh seperti melelehnya garam ketika kena air. Lalu dia pergi kabur, lalu dikejar oleh Isa sampai tiba di Babul Lud, di pintu Lud. Pintu Lud, sebuah pintu atau sebuah kota yang dikenal di Palestina, yang merupakan tempat terbunuhnya Dajjal, fayaqtuluhu. Lalu Isa bin Maryam membunuh Dajjal tersebut. Lalu Allah pun mengalahkan orang-orang Yahudi yang mengikuti Dajjal, sampai semua Yahudi kocar kacir dikejar-kejar oleh kaum muslimin. Sehingga dikatakan fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu azza wa jalla, tidak ada suatu pun benda yang diciptakan oleh Allah azza wa jalla yang dipakai sembunyi oleh orang-orang Yahudi, illa antaqallahu dzalika syai', kecuali Allah membuat benda tersebut bisa berbicara, baik itu pohon, batu, dinding, termasuk binatang, illa al-ghurqudah, kecuali pohon ghurqud, fa innaha min syajarihim la tantiq, karena pohon itu adalah pohon Yahudi, dia tidak bicara. Adapun pohon lain atau benda-benda lain, termasuk juga binatang yang dipakai sembunyi oleh orang-orang Yahudi, semuanya bisa bicara. Mereka mengatakan, ya Abdullahil Muslim, hadza Yahudi fata'al faqtulhu, wahai hamba Allah yang Muslim, ini Yahudi ada di belakangku, kemari engkau, bunuhlah dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustabraknya, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud, fayaqtuluhumul muslimun, hatta yakhtabi al-yahud min wara'il hajar wasyajar." فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang muslim memerangi Yahudi, kemudian kaum muslimin membunuh orang-orang Yahudi tersebut, sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik pepohonan dan batu-batuan. Lalu batu-batu dan pohon-pohon itu berkata, wahai muslim, wahai Abdullah, inilah Yahudi ada di belakangku, kemari bunuhlah dia. Kecuali pohon gurkud, dia ini termasuk pohon Yahudi. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa pohon gurkud itu sejenis pohon yang berduri, yang ma'ruf atau dikenal di negeri Baitul Maqdis. Di sanalah orang-orang Yahudi akan terbunuh, dan di sana pula orang-orang Yahudi merasa aman bersembunyi dari pengejaran kaum muslimin. Akan tetapi pada akhirnya mereka pun terbunuh juga di tangan kaum muslimin. Inilah akhir kematian Dajjal laknatullahi alaih. Dia hidup hanya 40 hari setelah keluarnya dia dari tempat dibelenggunya dia, yang merupakan fitnah terbesar bagi umat manusia sepanjang sejarah kehidupan manusia. Timbul pertanyaan, siapa Dajjal ini? Apakah dia manusia seperti kita, ataukah dia ini bangsa jin atau setan dari kalangan jin? Aqidah Ahlu Sunnah tentang Dajjal menyatakan bahwa Dajjal ini suatu person, kemudian personnya diselisihkan oleh para ulama apakah manusia atau jin. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang menyatakan bahwa Dajjal ini sekedar simbol. Dajjal ini adalah sekedar simbol dari sesuatu yang pada ujung-ujungnya sebagian orang dari kalangan kaum muslimin menyatakan Dajjal itu sebenarnya Yahudi. Ini dibantah oleh para ulama. Seandainya Dajjal Yahudi, maka tidak perlu dijelaskan keluar pada akhir zaman. Sebab Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah ada. Tapi oleh Nabi dikatakan ini akan keluar nanti di akhir zaman. Ada lagi yang menyatakan bahwa Dajjal itu kan picek. Picek ini simbol ketimpangan antara dunia dan akhirat. Dia hanya memandang kepentingan dunia dan tanpa akhirat. Jadi bukan orang, bukan person. Ini pun terbantah dengan hadis. Andai Dajjal adalah simbol ketimpangan, hanya lebih mementingkan dunia daripada akhirat, ini pun sudah terjadi jauh sebelum Nabi ada. Bahkan ketika Nabi ada juga, orang-orang sudah berprinsip seperti itu. Tidak perlu dikatakan bahwa itu akan keluar pada akhir zaman. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, mengutip pendapat Al-Qadiyyah. Beliau menyatakan hadhil ahadits allati dzakaraha Muslim wa ghairuhu fi qissatid dajjal hujjah li madhhabi ahli al-haq fi sihhati wujudih wa annahu syakhsun ibtalallahu bihi ibadahu. Hadis-hadis yang dijelaskan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya tentang kisah Dajjal menjadi hujjah atau argumentasi bagi madhab ahlul haq tentang benarnya keberadaan Dajjal, bahwa Dajjal itu sebuah person sebagai ujian yang Allah berikan bagi hamba-hambanya. Disebutkan bahwa Dajjal itu bisa menghidupkan yang sudah mati, bisa mengatur langit, mengatur bumi, memiliki surga dan neraka, bisa mengeluarkan simpanan-simpanan dari perut bumi, menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya sampai dia dibunuh oleh Isa alaihissalatu wassalam. Semuanya itu menunjukkan bahwa Dajjal itu adalah seorang person dan bukan simbol, bukan kiasan, bukanlah sesuatu yang fiktif, tapi sesuatu yang real dan nyata. Oleh karena itulah, maka para ulama ahlu sunnah meyakini keberadaan Dajjal dan akan munculnya Dajjal itu di akhir zaman. Yang lebih mendukung hal tersebut bahwa Dajjal ini adalah person, sampai-sampai Nabi SAW ketika pada zamannya melihat sosok manusia yang ciri-cirinya mirip Dajjal, Nabi pun sampai-sampai hampir meyakini inilah Dajjal. Ada orang di zaman itu namanya Ibnu Suyad. Ibnu Suyad ciri-ciri fisiknya persis seperti Dajjal yang digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun sering mengintip, jangan-jangan ini Dajjal. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dijelaskan bahwa Umar bin Khattab suatu saat pergi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengintip Ibnu Suyad hatta wajadahu yal'abu mahsibian, sampai ditemukan Ibnu Suyad sedang bermain-main dengan anak-anak. Saat itu Ibnu Suyad umurnya hampir mencapai akil balig. Lalu Nabi selesai menepuk punggungnya dengan tangannya sambil berkata kepada Ibnu Suyad, atashhadu anni Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Lalu fanadhara ilaihi Ibnu Suyad. Ibnu Suyad kemudian menatap kepada Nabi SAW kemudian berkata, asyhadu annaka rasulul ummiyin, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan para ummiyin. Mengakui Ibnu Suyad. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Suyad balik bertanya, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? maka Rasulullah SAW mengingkari sambil mengatakan amantu billahi wa bi rusulih, aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Kemudian Umar ibn Khattab yang saat itu menyertai Rasulullah SAW menyatakan, dzarni ya Rasulullah adribu unuqah, biarkan wahai Rasulullah aku akan penggal saja leher orang ini. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyatakan, iyyakun huwa falan tastati'a qatlah, kalau Ibnu Suaid itu dajjal maka kamu tidak akan bisa membunuhnya, tapi wa illam yakun huwa fala khairu laka fi qatli, tapi kalau dia ini bukan dajjal maka tidak ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Ibnu Suaid yang saat itu merupakan person seseorang hampir-hampir diyakini bahwa dia ini dajjal laknatullahi alaih. Dan ini menunjukkan bahwa dajjal ini adalah satu sosok person, mungkin orang, mungkin dalam pendapat yang lain nanti disebutkan adalah setan yang dibelenggu. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika dia melihat sosok Ibnu Suaid, dia sampai menyatakan, wallahi ma asyku anna Ibnu Suaid huwal masihud dajjal, demi Allah aku tidak ragu-ragu lagi bahwa Ibnu Suaid adalah al-masih ad-dajjal. Ungkapan Ibnu Umar itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kemudian selain itu, Ibnu Suaid seringkali mendakwakan atau mengklaim dirinya sebagai seorang muslim. Dia tinggal bersama pada zaman Rasulullah SAW beberapa lama, tapi orang-orang meragukan keislamannya. Sampai-sampai suatu saat pernah seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia menyatakan, kharajna hujjajan au umaron wa ma'ana Ibnu Suaid, kami keluar untuk melakukan haji atau umroh dan bersama kami ikut Ibnu Suaid atau Ibnu Suaid. Lalu kami istirahat di tengah jalan. Orang-orang pun berpencar mencari tempat peristirahatan masing-masing. Fabaqaitu ana wa huwa, tinggallah yang tersisa aku dan dia. Aku yang dimaksudlah Abu Sa'id Al-Khudri, dia yang dimaksudlah Ibnu Suaid. Lalu dalam keadaan berdua oleh Abu Sa'id dikatakan, waja'a bi mata'ihi fawada'ahu ma'a mata'i, dia datang membawa perbekalannya dan menyimpan perbekalannya itu bersama-sama dengan perbekalanku. Lalu aku berkata, kata Abu Sa'id, innal harra syadidun fala wada'tahu tahta tilka syajarah, sesungguhnya panas ini amat sangat menyengat, seandainya engkau letakkan perbekalan itu di bawah pohon itu maka itu bagus. Lalu dia melakukan itu. Lalu datanglah Ibnu Suaid dan membawa sebuah wadah air yang besar. Kemudian berkata, ishrab ya Abu Sa'id, minumlah wahai Abu Sa'id. Maka kata Abu Sa'id, aku berkata, innal harra syadid wal laban har, ma bi illa ani aqrah an ashraba an yadih. Kata Abu Sa'id, sesungguhnya panas ini amat sangat menyengat dan susunya pun jadi panas. Itu kata Ibnu Suaid, menolak secara halus. Ibnu Suaid berkata dalam hatinya, tidaklah aku menolak tawaran dari Ibnu Suaid kecuali aku tidak ingin minum dari airnya. Karena salah satu dari keterangan hadis Rasulullah SAW tentang dajjal, dajjal itu punya air dan punya api, dan siapa yang minum airnya nanti pada itu api akan jadi pengikutnya. Maka Abu Sa'id dia tidak mau meminum apa yang disodorkan oleh Ibnu Suaid. Sampai-sampai Ibnu Suaid merasa dirinya dicuriga sebagai dajjal. Lalu dia berkata, ya Abu Sa'id, man khafiya alaihi hadithu Rasulillah SAW, ma khafiya alaikum ma'asyarul ansar, alasta min a'lamin nas bihadithi Rasulillah, alaysa qad qala rasul sallallahu wa kafiru ana muslim aw alaysa qad qala rasul sallallahu huwa aqimun la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil madinah aw alaysa qad qala rasul sallallahu salam la yadkhul madinah wa makkah wa qad aqbaltu min al madinah wa ana uridu makkah. Kata Ibnu Sayyid wahai Abu Sa'id, tidak ada satu hadis Rasul sallallahu pun yang tersembunyi bagi kalian sebagai penduduk Ansor di Madinah. Bukankah engkau termasuk orang yang paling mengetahui tentang hadis Rasulullah? Bukankah Rasul SAW telah berkata bahwa Dajjal itu kafir sedangkan aku muslim? Bukankah Rasul SAW telah berkata bahwa Dajjal itu akim? Akim itu artinya mandul, tidak memiliki anak, padahal aku telah meninggalkan anak-anakku di Madinah. Bukankah Rasul SAW telah berkata bahwa Dajjal tidak bisa memasuki Madinah dan kota Mekah sedangkan aku baru saja dari Madinah dan sekarang akan menuju Mekah? Ini bantahan Ibnu Sa'id kepada Abu Sa'id yang menyatakan dirinya itu bukan Dajjal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itulah, maka dari sini kita bisa mengetahui dari sikap Rasulullah SAW yang mencurigai Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id sebagai Dajjal, bahkan Ibnu Umar meyakini dia sebagai Dajjal, Abu Sa'id juga curiga dia sebagai Dajjal, menunjukkan bahwa Dajjal ini sebuah sosok, person, pribadi. Mungkin orang, mungkin saja bangsa jin seperti nanti yang akan dijelaskan di akhir pembahasan pada sore hari ini. Dan pada akhirnya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meyakini bahwa Ibnu Sayyad itu bukanlah Dajjal. Karena apa? Karena ada kepastian tentang keberadaan Dajjal. Seperti yang dituturkan oleh seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, yang tadinya dia mantan Nasrani. Dia satu-satunya sahabat yang memiliki pengalaman yang luar biasa dahsyatnya bertemu dengan Dajjal. Dikisahkan dalam Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais. Fatimah ini saudari dari Dhahak bin Qais. Fatimah mendengar seseorang disuruh oleh Rasul SAW untuk mengajak orang-orang sholat, as-sholatu jami'ah. Fakharajtu ilal masjid. Fakultu aqalat fasallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakuntu fi saffin nisa allati tali dhuhurul qaum. Lalu aku pun keluar ke masjid. Lalu aku pun bersolat bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun berdiri di saf para wanita yang dekat di belakang barisan para laki-laki. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata, jalasa 'alal minbar wa huwa yadhhab. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, beliau duduk di atas mimbar sambil tertawa. Lalu berkata, liyalzam kullu insanin musallahu, hendaklah setiap orang tetap tinggal di tempat sholatnya. Setelah itu Nabi SAW kemudian bertanya, atadruna lima jama'atukum, tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Nabi berkata, inni wallahi ma jama'atukum li rugbah wala li ruhbah, walakin jama'atukum li'anna Tamiman Ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa haddathani hadithan wa faqal ladhi kuntu uhadithukum an masihid dajjal. Kata Nabi SAW, aku demi Allah tidaklah mengumpulkan kalian untuk memberi iming-iming atau menakut-nakuti, bukan mengancam, bukan memberikan spirit, tapi aku mengumpulkan kalian karena ada seseorang namanya Tamim Ad-Dari. Tadinya dia seorang Nasrani, lalu dia datang berbaiat kemudian Islam. dia mengabarkan kepadaku sebuah berita yang bersesuaian atau sesuai dengan apa yang telah aku pernah ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Dajjal. Dia menceritakan kepadaku bahwa dia naik sebuah perahu layar di lautan beserta 30 orang ABK, anak buah kapal. Lalu di tengah lautan dia terombang-ambing oleh gelombang, oleh ombak, oleh badai selama 1 bulan. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Mereka pun duduk-duduk di dekat perahu, lalu akhirnya masuk juga ke dalam pulau itu. Tiba-tiba mereka bertemu dengan sesuatu yang disebut Dabah Ahlab. Dabah itu makhluk, mungkin binatang. Ahlab itu artinya, maknanya kathir as-sya'r ghalidhah, sebuah makhluk yang memiliki bulu yang banyak, tebal dan lebat. Saking tebal dan lebatnya bulunya sampai la yadruna ma qibalahu wa ma min duburihi min kathrati syar. Sampai-sampai mereka, Tamim Ad-Dari dan kawan-kawannya, tidak mengetahui mana bagian depannya, mana bagian belakangnya, karena saking lebatnya bulu makhluk itu. Lalu bertanyalah Tamim, wailak ma'ant, celaka engkau, makhluk apakah engkau? Dia menjawab, ana jasasah, aku adalah jasasah. Sebagian ulama menyatakan jasasah berasal dari kata jasas, tajassus, artinya tukang mencari berita. Karena memang dia ini diperintahkan untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh orang atau oleh makhluk yang menyuruhnya. Tamim dan kawan-kawan bertanya, wa mal jasasah, apa jasasah itu? Dia menjawab, ayuhal qaum, unzuru ila hadzal rajul fid dair, wahai kaum, wahai orang-orang, coba kalian lihat, tengok tuh, ada seseorang di sebuah bangunan tua di sono. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, karena dia amat sangat rindu sekali terhadap berita kalian. Maka kemudian Tamim beserta kawan-kawannya itu bergegas pergi menuju bangunan tua yang ditunjukkan oleh jasasah tadi. Faida fi a'dhamu insan ra'ainahu qad khalqan. Tiba-tiba aku atau kami melihat orang yang belum pernah kami melihat orang sebesar itu, dan disebutkan wa ashaddu wisaqa, dia amat sangat dibelenggu secara kuat. Majmu'atu yadahu ila unuqih, kedua tangannya itu disatukan, dirantai sampai ke tengkuknya. Ma baina rukbataihi ila ka'baihi bil hadid, sedangkan kedua lututnya juga dibelenggu dengan besi sampai ke kedua mata kakinya. Dari lutut sampai kedua mata kakinya dibelenggu dengan rantai besi juga. Kami bertanya, ma anta, makhluk apakah engkau? Orang yang dibelenggu tadi menjawab, qad kudirtum ala khabari, fa akhbiruni ma antum, kalian telah ditakdirkan untuk memperoleh informasi tentang diriku. Coba sekarang ceritakan kalian siapa? Dijawab oleh Tamim, nahnu unasun min al-Arab, kami sekelompok manusia bangsa Arab. Raqibna fi safinatil bahriyah, kami menumpang perahu layar di lautan, kemudian kami diombang-ambingkan selama 1 bulan oleh gelombang di lautan, sampai kami terdampar di pulaumu ini. Kemudian kami duduk di dekat perahu, lalu kami masuk ke pulau, dan kami bertemu dengan makhluk yang banyak bulunya, dan kami tidak tahu mana depannya, mana belakangnya. Kami bertanya, siapa engkau, dan seterusnya, menceritakan pertemuannya dengan jasasah. Kemudian orang yang dibelenggu tadi berkata, fa akhbiruni an nakhli bisan, coba ceritakan kepadaku tentang pohon kurma di Bisan. Bisan adalah salah satu kota di Palestina. Kulna, kami bertanya, an Aisyah ni atas takbir, tentang apanya yang kamu ingin ketahui tentang bisan itu. Orang yang dibelenggu tadi berkata, as'alukum an nakhliha hal yuthmir, aku bertanya kepada kalian tentang kurmanya, apakah pohon kurma itu masih berbuah? Kulna na'am, kami menjawab iya. Kata orang itu, amma innahu yushiku alla yuthmir, sebentar lagi pohon kurma itu tidak akan berbuah. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni an buhairah Tibriyah, coba ceritakan sekarang kepadaku tentang Laut Tibriyah. Laut Tibriyah adalah laut di Palestina yang airnya tawar, tidak asin. Coba ceritakan tentang hal itu. Kami bertanya, an Aisyah ni atas takbir, tentang apanya yang kamu ingin ketahui? Dia berkata, hal fihama, apakah lautan itu masih ada airnya? Dijawab, hiya kathiratul ma, ya airnya masih banyak. Dia berkata, amma innama ayushiku ayadhar, sebentar lagi airnya akan kering. Dia bertanya lagi, akhbirni an aini zuhr, coba sekarang ceritakan kepadaku tentang mata air zuhr. Mata air zuhr, zuhr itu sebuah kota yang dekat dengan Syam. Dijawab, an Aisyah ni atas takhbir, tentang apanya yang kamu ingin ketahui? Dia berkata, hal fil aini ma wa hal yazra'u ahluha bima'il ain, apakah mata air itu masih ada airnya dan apakah penduduk di sekitarnya masih bercocok tanam dengan air ini? Dijawab, na'am hiya kathiratul ma wa ahluha yazra'una min ma'iha, ya airnya masih banyak dan penduduknya masih bercocok tanam dengan air itu. Dia bertanya lagi, akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'al, coba ceritakan kepadaku tentang seorang nabi yang ummi, apa yang dia lakukan? Dijawab oleh Tamim, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib, dia keluar dari Mekah kemudian sekarang tinggal di Yathrib. Yathrib itu Madinah. Si orang itu bertanya lagi, aqatalahul Arab, apakah dia diperangi oleh orang Arab? Dijawab, na'am, iya. Dia bertanya lagi, kaifa sana bihim, apa yang dia lakukan kepada orang Arab itu? Maka dijawab, annahu qad zahara ala man yalihim al-arab wa ata'u, bahwa orang itu telah menguasai orang-orang Arab itu, lalu orang-orang Arab pun mentaatinya. Lalu orang itu bertanya, qad kana dhalik, apakah hal itu sudah terjadi? Dijawab, iya. Dia berkata, amma inna dhalika khairul lahum ayyuti'u wa inni mukhbirukum anni. Kata orang itu, kalau hal itu terjadi, bagus bagi mereka untuk mentaatinya. Sekarang aku akan mengabarkan kepada kalian tentang diriku. Inni anal masih wa inni ushiku ayyudhana li fil khuruj fa akhruju fa asiru fil ard. Fala adau qaryatan illa hababtuha fi arba'ina layla illa Makkah wa Thayyibah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma. Kullama aradtu an adkhula wahidata minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfi sulta yasudduni anha. Wa inna ala kullin naqbin minha malaikah yahrusunaha. Kata orang itu, sesungguhnya aku adalah Al-Masih, maksudnya Dajjal, dan sebentar lagi aku diizinkan untuk keluar. Lalu aku akan keluar, aku akan berjalan di muka bumi, tidak ada satupun daerah yang ada di muka bumi kecuali aku akan datangi hanya dalam 40 hari, kecuali Mekah dan Thayyibah. Kedua kota itu diharamkan atasku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu kota itu, ada malaikat yang menyambutku dengan pedang yang terhunus, dia menghalangi aku. Dan sungguhnya di setiap pojok atau penjuru kota itu ada malaikat yang menjaganya. Itulah berita dari Tamim Ad-Dari yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah yang dimaksud thayyibah itu, inilah yang dimaksud thayyibah itu, inilah yang dimaksud thayyibah. Sebab tadi si Dajjal tadi menyatakan kecuali Mekah dan thayyibah yang tidak akan bisa aku masuki. Thayyibah itu ini yaitu Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal kuntu haddatsukum dzalik?" Bukankah aku pernah memberitakan hal ini kepada kalian? Orang-orang pun menjawab, na'am, iya. Lalu Nabi berkata, fa'innahu a'jabani hadithu tamim annahu wafaqal ladhi kuntu haddastukum anhu wa anil madinah wa makkah. Kata Nabi, yang mengherankanku adalah berita tamim amat sangat sesuai dengan apa yang pernah aku terangkan kepada kalian tentang Mekah dan tentang Madinah. Inilah kisah yang dituturkan oleh Nabi, kemudian terdengar oleh Fatimah binti Qais. Lalu Fatimah binti Qais menyatakan, fahafidhu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafalkan semua itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis cerita tentang Tamim Ad-Dari ini bisa kita temukan dalam kitab Sahih Muslim di dalam juz yang keempat halaman 2261, hadisnya nomor 2942 dengan sanad yang sahih. Dari sini kita mengetahui bahwa Dajjal itu sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan sejak sebelum itu. Ketika zaman Nabi sudah tertemukan oleh Tamim Ad-Dari dalam keadaan dibelenggu. Dan dari sini pula sebagian ulama menyatakan bahwa pertama, wa hadzal haditsu yadullu dilalatan wahidatan ala anna ibna Suyad lam yakun dajjal al-akbar. Hadis ini menunjukkan secara jelas bahwa Ibnu Suyad bukanlah dajjal akbar yang dimaksud. Sedangkan dajjal akbar masih disebut mahbusun fi ba'di jazairil buhur. Dajjal itu masih terbelenggu di sebuah pulau yang ada di suatu lautan. Sampai dari sini sebagian ulama menyatakan, disebutkan, yaqulu ba'du ahli ilmi annahu syaitan minas syayatinil ladina habisahum nabiullah Sulaiman id yub'ayab'udu wujudu bashar ala qaidil hayat hadil fatra at-tawila wallahu alam bisawab. Sebagian ulama berkata bahwa Dajjal adalah salah satu setan dari kalangan bangsa jin yang dulu pernah dibelenggu oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabiullah Sulaiman bisa menguasai bangsa jin, bisa menghukum, bisa membuat bangsa jin ini tunduk takluk kepada Nabiullah Sulaiman dan bisa membelenggu mereka. Dan inilah salah satu di antara jin, bangsa setan dari kalangan bangsa jin yang dulu pernah membangkang kepada Nabiullah Sulaiman, kemudian dibelenggu oleh Nabi Sulaiman dan sampai sekarang ini masih belum lepas. Kenapa sebagian ulama ada yang menyatakan demikian? Karena apabila Dajjal ini manusia, amat sangat tidak mungkin manusia biasa bisa hidup selama itu, selama entah berapa ribu tahun sejak zaman dia dibelenggu sampai sekarang. Dan itu hanya mungkin dialami oleh bangsa jin, oleh setan dari kalangan jin. Sehingga sebagian ulama menyatakan bahwa Dajjal ini adalah bangsa jin, walaupun sebagian lagi menyatakan bahwa Dajjal ini bangsa manusia. Inilah penjelasan tentang Dajjal yang merupakan salah satu fitnah yang sangat besar, bahkan fitnah terbesar sepanjang kehidupan manusia, dan ini akan keluar di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar dari sudah dekatnya hari kiamat. Selesai sudah penjelasan tentang Dajjal sebagai salah satu di antara tanda kiamat. Insyaallah pada Jumat yang akan datang kita akan teruskan kepada pembahasan tanda kiamat besar yang lainnya, yaitu turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dan bagaimana beliau membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Nampaknya untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu penjelasan kita, karena kalau kita teruskan ke pembahasan tentang Nabi Isa waktunya nggak cukup, yang tersisa pasti panjang penjelasan Nabi Isa. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Untuk pertama saya persilahkan kepada para pendengar Radio Roja, baik langsung lewat telepon ataupun lewat SMS, dan saya persilahkan kepada Akhi Fawas untuk memandunya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustaz. Dan demikian ikhwatal Islam, para pendengar dimanapun Anda berada, pembahasan dari syarah al-usul salasah, pembahasan arkanul iman yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizhahullahu taala. Dan tadi kita simak penjelasan dari salah satu tanda akhir zaman mengenai kemunculan Dajjal. Dan berikut kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan sore hari ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Umirania. Silakan Ibu. Di mana? Di Bogor. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Apa namanya, kenapa kalau Dajjal itu di dalam Al-Quran tidak ada, ada hanya di hadis gitu loh. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, kepada Ibu yang ada di Bogor ya. Pertanyaannya, kenapa Dajjal tidak dijelaskan dalam Al-Quran tapi hanya ada di dalam hadis yang sahih? Benar Bu, di dalam Al-Quran tidak ada Dajjal, tapi Dajjal adalah hadis yang mutawatir. Sampai Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyusun sebuah kitab khusus tentang takhrij hadis tentang Dajjal, dan berdasarkan penelaahan beliau, beliau menyatakan bahwa hadis-hadis tentang Dajjal itu sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Dan hadis yang mencapai derajat mutawatir maknawi itu sudah pasti sahihnya dan qat'i dilalahnya. Oleh karena itu, sekalipun Dajjal tidak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, tetapi keberadaan itu wajib diyakini karena dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan mencapai derajat mutawatir maknawi. Tidak seluruh masalah yang qat'i dijelaskan dalam Al-Quran, banyak sekali hal-hal yang prinsip yang qat'i, tetapi hanya dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih saja. Sebagai contoh saja Bu, ya, jumlah rakaat sholat itu sesuatu yang diijmai oleh kaum muslimin seluruh dunia, oleh para ulama, dan itu adalah sesuatu yang qat'i. Tapi adakah jumlah rakaat sholat dijelaskan dalam Al-Quran? Tentu saja tidak ada. Al-Quran hanya menyuruh sholat dilakukan pada waktunya. Tapi bagaimana tata cara sholatnya, berapa jumlah rakaatnya, kapan saja waktu-waktunya, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Demikian juga saum. Saum itu qat'i. Dan termasuk tata cara saum dan waktu saum dari mulai fajar sampai maghrib, itu juga qat'i. Tetapi batasan waktu dan tata cara saum itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dijelaskannya dalam hadis-hadis yang sahih. Termasuk juga haji. Haji hanya berupa perintah dalam Al-Quran, tapi tata caranya dan waktunya tidak dijelaskan dalam Quran, tapi dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Walhasil, tidak seluruh masalah yang qat'i dijelaskan dalam Al-Quran, dan banyak aspek termasuk aspek akidah yang hanya dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi sekalipun tidak dijelaskan dalam Al-Quran, hanya dijelaskan dalam hadis yang sahih, selama itu benar hadisnya sahih, maka selama itu pula wajib kita untuk meyakininya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikut masih dari penelpon Ustaz ya. Silakan. Kami angkat yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Selamat Pak. Silakan Pak. Selamat di Bekasi Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, mau nanya tanda hari kiamat nanti akan munculnya Yajid dan Majid, apa itu benar Ustaz? Kemudian itu saja. Apa benar itu? Iya. Iya. Ya, Bapak penanya dari Bekasi menyatakan salah satu tanda kiamat adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa benar? Benar. Kalau Ya'juj Ma'juj dijelaskannya ada dalam Al-Quran selain dalam hadis-hadis yang sahih. Nah itu satu zaman dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Nanti poin ketiga kita akan bahas Ya'juj Ma'juj. Jadi Dajjal dulu, setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa, mati. Kemudian setelah Nabi Isa beres mengurus menegakkan syariat Islam, nanti keluar Ya'juj dan Ma'juj. Itu sezaman dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nah, penjelasan rinci tentang Ya'juj Ma'juj nanti akan kita terangkan, ada pembahasan khusus masalah ini. Tapi benar bahwa Ya'juj dan Ma'juj salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Nah, berikutnya masih dari penelpon Ustaz ya. Kami ya, angkat kembali, ada Ibu Tuti di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwasannya ada dua pendapat yang mengatakan bahwa Dajjal itu bisa berupa syaitan atau manusia. Yang saya tanyakan, apakah kalau memang dia manusia, dia juga pada yaumul akhir nanti juga berlaku seperti manusia yang akan dibangkitkan di padang mahsyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Tuti bertanya, apakah Dajjal kelak akan dibangkitkan? Iya, akan dibangkitkan. Apakah dia manusia ataupun jin? Dua-duanya, baik jin ataupun manusia, kan wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di akhirat akan dibangkitkan dan dihisab sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau Dajjal diikhtilafkan antara manusia dan jin, apapun dia, jinkah ataukah manusiakah, tetap dua-duanya akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih dari penelpon saja atau berikutnya? Kami angkat dari penelpon, ada pendengar kita yang ketiga. Assalamualaikum. Atau keempat nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana ya, Ibu? Dengan Ibu Ita dari Bekasi. Silakan Ibu Ita. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kalau misalkan kita mau apa ya, sebagai umat Muslim, bagaimana kita tahu kalau turunnya Dajjal itu, tanda-tandanya itu aja Pak Ustaz. Iya, nah, agar itu kita terhindar. Bu Yana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Ibu Ika, bagaimana kalau kita caranya mengetahui bahwa Dajjal itu sudah turun atau belum? Ya, kita Bu mengetahui dari tanda-tanda yang sudah kita jelaskan. Pertama, sebelum Dajjal keluar itu, kita mengalami apa yang sudah saya terangkan, masa kemarau yang panjang, kemudian air tidak, hujan tidak turun, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh gitu ya. Sampai kaum muslimin saat itu makannya juga agar kenyang, cukup dengan tasbih, takbir dan tahmid. Itu sebelum keluarnya Dajjal. Kemudian ketika Dajjal keluar, tanda-tanda fisiknya dan tanda-tanda tingkah lakunya sudah juga kita terangkan pada pertemuan kemarin ya Bu ya. Nah, dengan hal itulah kita mengetahui Dajjal. Kita pun sudah menjelaskan bagaimana caranya agar kita bebas dari fitnah Dajjal dengan empat cara yang sudah tadi dijelaskan. Ta'awudz, berlindung kepada Allah ya, kemudian membaca surah Al-Kahfi, kemudian menghindari Dajjal sejauh-jauhnya, dan kalau bisa masuklah kita ke kota Mekah dan Madinah. Begitu cara kita mengenali Dajjal la'natullahi alaih. Wallahu a'lam. Taib Ustaz, masih dari ada pertanyaan dari pendengar melalui pesan singkat Ustaz. Silakan. Nah, ada pendengar yang datang, Ibu Hani di Bogor, yang bertanya, Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW dan para sahabat mencurigai Ibnu Sayyid yang mempunyai fisik seperti halnya Dajjal. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah dengan demikian kita diperbolehkan untuk waspada ataupun mencurigai orang-orang yang secara zahir mungkin mempunyai fisik yang atau mempunyai penampilan yang berupa seperti penjahat ataupun yang sejenisnya, dan kita waspada terhadap orang tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, betul. Salah satu faedah dari hadis-hadis tadi bahwa kita diperbolehkan mewaspadai, mencurigai orang yang baik secara fisik ataupun secara tingkah laku menunjukkan ciri-ciri Dajjal seperti yang teralami oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat. Bahkan Ibnu Umar meyakini, wallahi ma asyuku annahu Dajjal, aku demi Allah tidak ragu lagi bahwa dia itu Dajjal. Tapi ternyata keliru, karena ternyata di akhir apa yang saya ceritakan tadi itu ternyata dia bukan Dajjal, karena Dajjal diceritakan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Jadi betul diperbolehkan bagi kita untuk waspada seperti itu. Bahkan sebelum Dajjal muncul juga kewaspadaan itu tetap harus kita jaga. Bahkan selain ada Dajjal besar, muncul Dajjal-Dajjal kecil berupa orang-orang yang ngaku diri sebagai nabi, sebagai tetesan malaikat Jibril, sebagai tetesan Nabi Isa. Itu Dajjal-Dajjal kecil juga tetap wajib kita mewaspadai mereka agar kita tidak terjerumus ke dalam jeratan syubhatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih dari pesan singkat Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Ahmad di Bekasi. Ustaz, apakah diperbolehkan bagi kita menjuluki seseorang yang kita ketahui atau sudah jelas bahwasannya dia mempunyai sifat-sifat tercela dengan dia sebagai Dajjal? Mohon penjelasannya, apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Iya, tidak boleh kita menjuluki julukan-julukan buruk kepada sesama muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talmizu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman. Janganlah kalian saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk di antara sama kalian. Apapun gelar buruk tersebut, terlebih gelar buruk itu gelar yang secara syar'i itu amat sangat buruk, seperti si kafir, si zalim, si dajjal, si setan, si iblis, yang seperti itu lebih terlarang. Bahkan walaupun gelar buruk itu tidak buruk secara syar'i, hanya buruk secara fisik umpama, dan buruk secara fisik belum tentu buruk secara syar'i, umpama si buta, si pincang, si hitam. Buta, pincang, hitam ini tidak buruk secara syar'i, walaupun paling secara adat dianggap itu sebagai suatu kelemahan. Itu saja sudah amat sangat terlarang. Wala talmizu bil alqab. Apalagi kalau umpamanya gelar-gelar buruk itu adalah yang buruk secara syar'i, seperti si iblis, si setan, si dajjal, amat sangat tidak boleh sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu Ustaz untuk pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan berikut dari 0218236543. Kami angkat kembali di penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Pak Mat nih di Tangerang, karyawan Gajah Tunggal. Ahlan, silakan Pak Mat ya. Silakan Pak Mat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, kan ini tentang cerita Dajjal ya. Iya. Apakah betul di situ ditempatkan ada Dajjal kalau kita habis sholat yang 5 waktu, katanya ada doanya, Allahumma ini a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabil jahannam wa min fitnatil mahyaya wa min. Itu apakah betul memang ada doa itu? Iya. Itu aja yang itu saja. Ya, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Silakan. Doa tadi Pak bukan dibaca seusai sholat, tapi dibaca di dalam sholat, tepatnya di dalam tasyahud. Baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mati, min fitnatil masihid dajjal. Itu baca dalam sholat, dalam tasyahud, baik sholat sunat ataupun sholat fardu, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, dibaca. Jadi bukan di luar sholat. Dan boleh juga doa itu dibaca di luar sholat, boleh. Tapi memang Rasulullah SAW memerintahkan agar doa itu dibaca di dalam sholat, di dalam tasyahud-tasyahud kita. Wallahu'alaikum warahmatullahi. Berikut dari penelpon kembali, ada Pak Triyono di Bekasi yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Bapak. Mohon komentar, ada buku dengan judul Dajjal telah muncul di Khurasan India, Ustaz. Terima kasih, hanya itu saja. Iya. Nah, terima kasih, Bapak. Iya, silakan, Ustaz. Buku Dajjal telah muncul di Khurasan ini, terus terang saya sendiri belum membaca isinya, bagaimana isinya. Akan tetapi berita dari orang-orang yang pernah menanyakan buku itu ke saya, lalu saya tanya isinya gimana, dia menjelaskan begitu-begitu. Intinya ada yang menyatakan Dajjal itu sudah muncul dari Khurasan, bahwa dari Khurasan betul ya, sudah kita jelaskan Dajjal akan keluarnya dari Khurasan, betul itu. Tapi apakah sekarang telah muncul, itu pertama. Yang kedua, ada lagi buku yang menyatakan bahwa Dajjal itu bermarkas di segitiga Bermuda. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, masalah Dajjal, masalah yang gaib. Masalah gaib, kita sebutkan masalah gaib karena belum terjadi. Dan apa yang belum terjadi itu sesuatu yang gaib. Masalah yang gaib tidak boleh kita percayai, tidak boleh kita yakini, kecuali berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Selama itu tidak didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh kita mempercayainya. Nah, sekarang kalau umpah Dajjal dikatakan sudah muncul dari Khurasan, sudah muncul sekarang. Dan sekarang itu kapan gitu ya? Mungkin beberapa tahun lalu setelah ketika buku itu terbit. Kita lihat bahwa menurut hadis, hari pertama kemunculan Dajjal, lama hari tersebut sama dengan 1 tahun. Hari kedua 1 bulan, hari ketiga 1 pekan, hari keempat dan seterusnya barulah seperti biasa. Nah, kita lihat itu tidak terjadi. Belum pernah kita alami hari seperti itu. Hari-hari yang kita lalui sampai detik ini masih tetap berjalan normal sehari semalam 24 jam di seluruh belahan dunia. Sama seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, sebelum Dajjal keluar menurut nas hadis yang sahih, akan terjadi dulu kemarau panjang. Dan itu belum terjadi. Orang-orang masih makan nasi, masih makan roti, masih makan keju, masih banyak berlimpah makanan sekarang. Padahal Nabi SAW menyatakan bahwa tasbih, tahmid, dan takwir mencukupkan mengenyangkan kaum muslimin pada zaman itu. Nah, apabila nas hadis demikian, lalu ada orang yang menyatakan Dajjal sudah keluar, tidak sesuai dengan nas hadis tadi. Oleh karena itulah, maka cukup kita meyakini apa-apa yang dijelaskan di dalam nas Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu, dan tidak perlu kita mempedulikan semua keterangan lain yang berselisih atau tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis tentang masalah tersebut. Nah, begitu saja barangkali. Nah, ya, cukup pas untuk sore hari ini sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali mungkin tahun depan ya, untuk siaran langsung ini mungkin. Nah, sekarang terakhir bagi saya untuk tahun ini. Nah, akan tetapi mungkin bisa diputar rekaman-rekaman saya untuk Jumat-Jumat yang akan datang. Insyaallah. Sampai di sini dan saya ucapkan subhanakallahu bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.